berbicara di dalam solat adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Sehingga beliau pun menjawab, yarhamukallah. Maka para sahabat pun mereka menoleh dan melihat kepada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Dan ini justru akan menyebabkan semakin bingungnya Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, sebab dia tidak merasa bersalah. Maka dia pun semakin menambah ucapannya. Wa thukla ummaya, ma lakum tanzuruna ilayya, kenapa kalian melihatku? Maka semakin dia menambah omongannya. Maka para sahabah pun radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menepuk tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka untuk mengabarkan kepada Muawiyah bin al-Hakam bahwa tidak diperbolehkan berbicara dalam solat. Maka fahamlah Muawiyah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salatul jamaah pada waktu itu, maka beliau pun mendatangi Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami dalam keadaan Muawiyah sudah dalam keadaan ketakutan. Beliau khawatir jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada beliau atau membentaknya atau menghardiknya. Namun ternyata tidak sama sekali. Sampai beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang guru yang mendidik dengan didikan yang terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, beliau tidak mencercaku. Akan tetapi beliau hanya mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidaklah dibenarkan ada sesuatu dari ucapan manusia. Innama hiya at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Akan tetapi yang ada di dalam salat, kesibukan dalam salat adalah bertasbih dan bertakbir dan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan telah kita jelaskan sebagian faedah dari hadis Muawiyah, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya berbicara di dalam salat. Berdasarkan sabda beliau, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa sesungguhnya salat ini tidaklah diperbolehkan, tidaklah dibenarkan sesuatu dari ucapan manusia. Maka apabila ada seseorang yang sengaja berbicara di dalam sholat, bukan karena kemaslahatan sholat, dan dia mengetahui hukumnya, maka sepakat para ulama bahwa sholatnya batilah, sholatnya batal. Dan demikian pula sebaliknya, apabila seorang yang jahil tidak mengetahui hukum bahwa tidak diperbolehkan berbicara dalam salat, maka dia berbicara dalam keadaan dia jahil terhadap hukum tersebut, ataukah dia lalai, maka dia berbicara dalam salatnya, menyangka bahwa berbicara dalam salat tidak membatalkan salat. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara di dalam salat disebabkan karena kejahilannya, maka tidak membatalkan salatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memerintahkan kepada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami untuk mengulangi salatnya yang dia berbicara pada salat tersebut. Kalaulah berbicara di dalam sholat dalam keadaan dia jahil tentang hukumnya, yang demikian juga membatalkan sholat, tentunya akan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi sholatnya. Oleh karena itu, jumhur mayoritas dari kalangan para ulama, mereka berhujjah dengan hadis ini, bahwa seorang yang jahil tentang hukum berbicara dalam sholat, ataukah seorang yang lupa, maka sholatnya sah dan tidak menjadi batal. Berbeda dengan seorang yang mengerti hukumnya lalu kemudian dia sengaja berbicara di dalam sholat. Maka hadis Muawiyah ini dikuatkan lagi dengan hadis yang berikutnya. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, in kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. In kunna, in di sini adalah takhfif dari inna atau innahu. Innahu kunna, sesungguhnya adalah kami dahulu, kata Zaid bin Arqam, kami dahulu berbicara di dalam salat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Di mana salah seorang kami itu berbicara dengan temannya apabila dia memiliki hajah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu pada saat mereka mengerjakan sholat, mereka berbicara sebelum turunnya larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pembicaraan mereka bukan pembicaraan secara umum. Hadis ini menunjukkan bahwa yang mereka bicarakan adalah perkara-perkara yang penting. Apabila ada hajah, makanya di sini beliau mengatakan, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Salah seorang kami berbicara dengan temannya tentang hajatnya apabila dia punya kebutuhan, keperluan. Menunjukkan bahwa pembicaraan mereka dahulu di dalam sholat, walaupun mereka berbicara, bukan pembicaraan biasa seperti keadaannya orang yang sedang duduk, ngobrol. Tidak demikian. Akan tapi ada hajah, ada kebutuhan, mereka berbicara. Kalau misalnya ada orang yang datang, lalu dia mengucapkan salam, maka mereka menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang yang bersin, maka dijawab bersinnya. Ada keperluan untuk menegur temannya, ya, untuk dibenarkan misalnya dalam shaf, maka ditegur temannya. Walhasil bahwa pembicaraan mereka apabila ada hajah. Karena pada waktu itu belum diturunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melarang bagi mereka untuk berbicara di dalam sholat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dahulu sebelum diturunkannya firman Allah yang melarang berbicara dalam salat, beliau pun berbicara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Ibnu Mas'ud, kami dahulu apabila kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaruddu alaina, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab salam kami. Namun tatkala kami kembali setelah kami berhijrah pada waktu itu ke Habasyah, kami kembali lalu kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alaina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi membalas salam kami. Lalu setelah salat beliau mengatakan, inna fi hadhihi salati la syughlan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Sebab seorang dalam mengerjakan ibadah sholat, dalam keadaan dia bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis Zaid bin Arqam ini menunjukkan bahwa mereka dahulu berbicara di dalam sholat apabila ada hajah dan kebutuhan. Hatta nazalat, sampai turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Firman Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah, hendaklah kalian menjaga terhadap salat-salat kalian. Demikian pula peliharalah as-salatil wusta, salat al-wusta. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apa yang dimaksud as-salatul wusta yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan di sana banyak sekali pendapat. Namun yang rajih tentunya yang bersama dengan dalil. Yang berjalan bersama dengan dalil bahwa yang dimaksud as-salatul wusta adalah salatul asr. Salat al-asr. Sebab telah datang dalil yang sharih, yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sendiri yang menafsirkan as-salatul wusta yang dimaksud adalah salatul asr. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam perang Khandaq, perang Al-Ahzab, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat disibukkan oleh orang-orang musyrikin, menyebabkan beliau harus melambatkan salatul asr pada saat itu. Maka beliau pun mengatakan, syaghaluna anis salatil wusta salatil asr. Mereka itu orang-orang musyrikin telah menyibukkan kami dari salatul wusta. Yang dimaksud as-salatul wusta, kata beliau, adalah salatul asr, salat al-asr. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, yang menjelaskan as-salatul wusta yang dimaksud adalah salatul asr berdasarkan nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qumu lillahi qanitin, dan bangkitlah kalian mengerjakan salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin. Yang dimaksud qanitin di sini, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditafsirkan sendiri oleh para sahabat, yang dimaksud adalah sakitin. Bangkitlah kalian mengerjakan salat karena Allah dalam keadaan diam, yakni tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak berdialog dengan temannya, walaupun dalam keadaan mereka memiliki hajah dan kebutuhan. Setelah turunnya ayat ini, tidak diperbolehkan lagi bagi mereka untuk berbicara di dalam salat. Maka ditegaskan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fa'umirna bisukuti, maka kami pun diperintahkan untuk diam di dalam salat, wanuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadis ini disepakati, yakni dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum berbicara di dalam salat apabila ada hajah dan kebutuhan pernah dibolehkan. Pernah dibolehkan. Di mana para sahabat berbicara dan berdialog di saat mereka punya kebutuhan di dalam salat-salat mereka. Lalu kemudian setelah itu dihapuslah hukum tersebut setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari sini kita mendapatkan faedah bahwa di dalam syariah, syariah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana terdapat hukum-hukum yang disebut dengan an-nasikhu wal mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Dan ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang terjadinya hal tersebut, bahwa yang demikian ini boleh terjadi berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui hikmah, yang Maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba ini, maka Allah mengangkat sebuah hukum dan menurunkan hukum yang lain. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu hukum atau kami menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap sebuah hukum, melainkan kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik ataukah yang semisalnya. Maka ini menunjukkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat sebuah hukum, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan hukum yang lebih baik. Sebab Allah Tabaraka wa taala ahkamul hakimin, yang terbaik dalam menerapkan hukum. Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapakah yang paling lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala jika Allah telah menetapkan? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang perkara-perkara al-nasikh, an-nasikh wal mansukh. Bahkan pada umat-umat yang terdahulu telah terjadi hukum an-nasikh wal mansukh. Lalu kemudian setelah itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan datangnya Rasulullah dengan membawa syariah yang baru telah menghapus seluruh hukum-hukum yang terdahulu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya. Sebab apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hukum yang terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemaslahatan yang ada pada umat ini. Maka di sana banyak sekali perkara-perkara yang terjadi hukum an-nasikh wal mansukh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalnya ziaratul qabr, menziarahi kuburan. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita untuk menziarahi kuburan. Namun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Beliau mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan. Adapun sekarang silakan kalian menziarahi kuburan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan mengingatkan kalian terhadap al-akhirah. Menunjukkan bahwa hukum yang terlarang telah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula di dalam hadis ini menjelaskan bahwa dahulu para sahabat berbicara dalam salat apabila mereka memiliki hajah, namun setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin, maka tidak diperbolehkan lagi bagi mereka untuk berbicara di dalam salat. Sehingga barang siapa yang mengetahui hukumnya lalu dia sengaja berbicara dalam salat, maka salatnya batal. Sebab itu termasuk salah satu persyaratan dalam salat adalah diam, as-sukut fi shalah. Menyibukkan diri dengan bertakbir, bertasbih dan membaca Al-Qur'anul Karim. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang membatalkan sholat apabila yang diucapkan itu minimal dua huruf. Minimal dua huruf. Ya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan kul, qaf, lam, batal sholat. Ya. Atau misalnya dia mengatakan khud, kha, za, batal sholatnya. Akan tetapi pembatasan dua huruf ini tidak ada dalilnya. Yang sahih dari pendapat para ulama, yang mana saja yang termasuk dari al-kalam, yang dinamakan kalam dalam istilah, maka membatalkan sholat walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Sebab terkadang satu huruf memiliki makna. Ya, Seperti contoh misalnya, seorang mengatakan I adalah bentuk fi'il amr. Satu huruf saja, ain. Dia mengatakan I. I ini adalah bentuk fi'il amr dalam bahasa Arab dari wa'a ya'i. Wa'a fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, ya'i fi'il amrnya satu huruf, i. Apabila dia mengucapkan sengaja dalam salatnya, ya, dia memaksudkan kalimat i dari wa'a ya'i, maka salatnya batal. Atau misalnya dia mengatakan qi. Dari apa? Waqa yaqi. Artinya apa? Kalau i tadi artinya perhatikan. Nah. Kalau waqa yaqi artinya pelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, peliharalah. Qu itu untuk banyak orang. Qu dengan waw. Tapi kalau untuk satu orang, satu huruf, qaf, qi. Ya, dan itu kalam. Karena memiliki makna, difahami. Nah, sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak terbatas pada dua huruf. Bahkan satu huruf, kalau itu termasuk al-kalam, maka membatalkan salat. Dan dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merinci pembahasan ini menjadi tiga bahagian. Bahwa al-kalam atau lafaz yang diucapkan oleh seseorang itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Yang dari sini kita akan bisa membedakan mana yang dimaksud kalam yang membatalkan sholat dan mana yang tidak termasuk. Yang pertama adalah lafaz yang menunjukkan sebuah makna. Ya, pada peletakan asalnya dia menunjukkan atas sebuah makna. Pada peletakan asal. Ya, di dalam bahasa Arab. Apabila dalam bahasa Arab difahami dan menunjukkan sebuah makna, maka itu termasuk lafaz dan itulah kalam. Seperti contoh misalnya dia mengatakan bait. Bait. Baitun jelas. Lafaz yang difahami. Lafaz yang menunjukkan rumah. Atau misalnya dia mengatakan an. Ain dan nun. Ya. Atau misalnya dia mengatakan fi. Fi jelas dalam bahasa Arab artinya an dari, fi di dalam, dan yang semisalnya. Apabila dia mengucapkan sebuah lafaz yang difahami, maka itu termasuk al-kalam di dalam istilah syar'i dalam salat. Apabila dia mengucapkannya dan sengaja mengucapkannya, ya, bukan karena kemaslahatan as-salah, maka salatnya batal. Maka sholatnya batal. Yang kedua, lafaz yang menunjukkan sebuah makna secara tabiah, ya, secara kebiasaan. Secara kebiasaan. Dalam artian, sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk ditahan. Ya. Seperti misalnya apa? Seorang yang dalam keadaan menangis dalam sholat. Seorang menangis. Kenapa dia menangis? Ya mungkin karena sedih. Ya. Atau sesuatu yang lainnya. Nah. Atau misalnya seperti orang yang batuk. Nah. Orang yang batuk. Itu kan ada huruf yang keluar. Nah. Itu ada huruf. Atau yang semisalnya. Ya. Misalnya. Nah. Sesuatu yang secara tabiah difahami. Nah. Nah, yang kedua ini. Ya. pada hakikatnya tidak dinamakan kalam di dalam istilah syar'i. Seperti pula orang yang bersin. Satu yang ya sulit seorang itu untuk bisa menolaknya. Maka dia bersin. Nah, yang seperti ini tidak dimakan kalam. Walaupun ada huruf yang dikeluarkan. Karena sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa kalau dia bersin sampai diketahui keluar dari mulutnya dua huruf, maka batal sholatnya. Wah, sulit betul. Misalnya dia mengatakan apa? Bersin. Cis, misalnya. Ya. Nah, ada sinnya itu. Ya. Atau jis, misalnya. Ada jim, sin, batal sholat. Nah, wah ini masalah. Ya. Kadang-kadang seorang bersin dalam sholat. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, butuhkan dalil untuk mengatakan bahwa bersin dan yang semisalnya membatalkan sholat. Nabi SAW pernah batuk. Nabi SAW ketika ada orang yang bersin, bahkan dalam hadis Muawiyah, ada seorang yang bersin. Nabi SAW tidak mengatakan pada orang bersin itu untuk mengulangi sholatnya. Bahkan beliau tidak menegur sama sekali. Yang ditegur adalah Muawiyah Ibn al-Hakam al-Sulami. Beliau tidak menegur orang yang bersin, bahkan beliau tidak menegur pada saat dia mengucapkan Alhamdulillah, menunjukkan bolehnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa ya, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang bersin menyebabkan sholatnya batal, ya, maka ini adalah pendapat yang menyimpang dari para ulama ussalaf yang tidak ada asalnya pendapat tersebut dari para ulama ussalaf. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, lafaz yang diucapkan yang menunjukkan atas sebuah makna akan tetapi bukan menunjukkan atas sebuah makna ditinjau dari sisi peletakannya. Bukan juga dari sisi tabi'ah. Dari sisi kebiasaan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah. Seperti contoh misal. Seorang yang. Apa itu namanya? Berdehem misalnya. Nah. Atau misalnya dia meniup di dalam sholat. Nah, itu kan ada huruf fa yang keluar. Fa-nya banyak lagi. Nah. Ya. Nabi SAW dalam riwayat Ashabus Sunan, pada saat sholat gerhana, beliau sempat meniup. Beliau mengatakan, uff, uff, uff. Nah, itu kan huruf itu. Hamzah, fa, hamzah, fa, hamzah, fa. Nah. Apakah ini termasuk kalam seorang yang tanahnuh, orang yang berdehem, ya, misalnya, atau yang semisalnya? Apakah termasuk kalam? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak termasuk kalam. Bahkan dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau biasa melakukan itu dalam sholatnya. Dan ada sebagian dari kalangan para ulama seperti pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan salah satu pendapat dari Imam Malik dan juga salah satu dua dari Imam Ahmad mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan sholat secara mutlak. Ya. Jadi asal berdehem, sholatnya bisa batal. Nah. Ada pendapat yang ketiga mengatakan tergantung keadaannya. Apabila dia dalam keadaan punya uzur, ya, seperti misalnya musim hujan, kadang-kadang seorang terkena pilek, nah, terkena penyakit, ya, kadang-kadang sulit untuk ditolak. Nah, atau misalnya dia ingin memperbaiki suaranya, ya, kalau ada uzur maka tidak membatalkan. Tapi kalau tidak ada uzur, maka membatalkan. Ini ada tiga pendapat dalam hal ini. Namun yang sahih dalam hal ini adalah yang pertama. Dan pendapat tersebut pula dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Seorang yang berdahem, ya. Asal hukumnya tidak membatalkan salat. Asal hukumnya tidak membatalkan salat. Sebab apa? Tidak dinamakan kalam dalam istilah secara syar'i. Ya. Bukan sesuatu, ya, yang disebutkan untuk menjelaskan sebuah makna secara lafaz dalam hal peletakannya. Beda kalau seorang mengatakan bait, qi dan seterusnya. Itu adalah kalam ucapan yang jelas diketahui maknanya. Tapi ini tidak. Ya. Bisa dikatakan kata beliau bahwa seorang yang berdehem itu ibaratnya seperti orang yang memberikan isyarah. Kedudukan orang yang berdehem itu lebih dekat kepada isyarah, ya, daripada dikatakan bahwa itu sebagai kalam atau ucapan. Sedangkan memberikan isyarah dalam sholat boleh. Memberikan isyarah dalam sholat adalah perkara yang diperbolehkan. Nabi SAW dalam banyak riwayat, beliau memberikan isyarah. Ya. Suatu ketika beliau sholat dalam keadaan duduk. Beliau memberikan isyarah, perintahkan kepada para sahabat agar kemudian mereka duduk sebagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Jangan mereka berdiri dalam keadaan imamnya salat dalam keadaan duduk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah dalam salat, bahkan bukan hanya memberi isyarah saja. Beliau sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Ashabus Sunan At-Tirmidzi An-Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang hasan, pada saat Aisyah radhiyallahu taala anha minta dibukakan pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberi isyarah, beliau berjalan mendekati pintu tersebut, ya. Lalu kemudian beliau membuka pintu, lalu kemudian beliau mundur kembali salat kembali di tempatnya. Nah, dan ini ada pembahasan tersendiri berkenaan tentang masalah gerakan, ya. Yang sekarang yang kita bicarakan adalah ucapan. Yang mana yang termasuk kalam yang membatalkan sholat dan yang mana yang tidak membatalkan sholat. Telah kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah lafaz yang menunjukkan makna dari sisi peletakannya. Apabila diucapkan secara sengaja, maka membatalkan sholat. Akan tapi apabila dia lupa ataukah dia jahil tentang hukumnya, maka hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami menunjukkan kuatnya pendapat jumhur bahwa salatnya orang yang jahil ataukah orang yang lupa, ya, tidak membatalkan salatnya. Bahkan pernah kejadian salah seorang muhaddithin, kalau tidak salah gurunya Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Salam Al-Bikandi, beliau pernah menjadi imam salat. Beliau pernah menjadi imam memimpin salatul jamaah. Beliau ini seorang ahlul hadis, muhaddis, sangat cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai terbawa dalam salatnya. Ya. Beliau memimpin salat. Pada saat beliau hendak membaca Al-Fatihah, beliau mengatakan haddatsana fulan. Ya. Telah memberitakan kepada kami fulan. Kesenangan baca riwayat hadis. Ya. Haddathana fulan, ditegur oleh jamaah, subhanallah, subhanallah. Lalu dia ulangi lagi, haddathana illan, ditegur lagi, subhanallah. Baru dia sadar, ternyata dia sedang sholat. Dia menyangka bahwa dia berada di majelis hadis, membacakan hadis kepada murid-muridnya. Baru setelah itu dia sadar, dan setelah itu dia pun baca Al-Fatihah, dan dia tidak mengulangi sholatnya. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila lafaz tersebut diucapkan secara sengaja membatalkan sholat. Yang kedua, lafaz yang telah kita sebutkan tadi yang menunjukkan atas suatu makna tapi secara tabi'ah, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang kadang-kadang sulit untuk ditolak, ya, maka yang demikian ini pun tidaklah membatalkan sholat. Tidaklah membatalkan sholat seperti seorang yang batuk, seorang yang bersin dan yang semisalnya. Yang ketiga, lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna bukan karena lafaz dari sisi peletakannya bukan juga sesuatu yang menjadi kebiasaan, ya. Bukan pula sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditolak. Ah, seperti misalnya at-tanahnuh itu tadi, berdehem, ya, di dalam sholat. Yang afdal tentunya kita tidak melakukan itu. Tentunya kita tidak melakukan, ya, karena di dalam sholat dalam keadaan kita memiliki kesibukan. Apalagi seorang kalau sengaja bermain-main misalnya, dikit-dikit ya, dalam sholatnya bermain-main, maka ini bisa membatalkan sholatnya, ya. Ini bisa membatalkan sholat karena menafikan inti dari sholat tersebut, yaitu dianjurkannya mereka untuk khusyuk dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Demikian pula termasuk di antaranya seorang yang tersenyum misalnya, senyum, ya, dalam salat. Yang sahih dalam pendapat ini, bahkan jumhur dari kalangan para ulama mengatakan salatnya tidak batal. Yang diperselisihkan kalau seorang tertawa terbahak-bahak dalam sholat, ya, dalam sholat, tertawa. Nah, ini apa hukumnya? Apakah membatalkan sholat atau tidak? Ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, namun berdalil dengan riwayat yang lemah, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan barang siapa yang tertawa terbahak-bahak dalam sholat, maka sholatnya batal, bahkan wudhunya batal. Ya, bukan saja sholatnya yang batal, dia harus ulangi wudhunya. Ada riwayat, akan tetapi tidak sahih dalam hal ini. Nah, dan ada sebagian dari kalangan para ulama, di antara mereka Abdul Munzir, menyebutkan, ya, bahwa barang siapa yang tertawa terbahak-bahak di dalam sholatnya, maka demikian ini membatalkan sholat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa itu perkara yang disepakati di kalangan para ulama. Namun yang sahih dalam hal ini terjadi khilaf. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah membagi keadaan orang yang demikian menjadi dua keadaan. Orang yang tertawa terbahak-bahak. Kenapa dia tertawa? Kenapa dia tertawa? Kalau misalnya dia tertawa, ya, karena ada satu kejadian mungkin yang dia alami, atau dia mengingat dalam sholatnya, dia ingat dalam sholat, akhirnya dia tertawa, ya. Atau dia melihat suatu kejadian di hadapannya sementara dia sholat. Nah, kejadian yang, ya, sebagai manusia biasa mungkin bisa mengantarkan dia untuk tertawa. Kata beliau, apabila demikian keadaannya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi tidak sepantasnya tentunya, ya. Bukan berarti tidak membatalkan sholat, boleh-boleh saja, ya. Tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, gimana mungkin seorang dalam sholat sibuk dan dianjurkan dia untuk mengingat apa yang dia baca, ya. Sementara mungkin dalam sholatnya yang dia pikirkan adalah cerita yang lucu, lalu kemudian dia tertawa, tidak sepantasnya. Nah, tidak sepantasnya dia melakukan hal tersebut. Namun kalau dia tertawa tanpa ada sebab, ya, hanya sekedar tertawa, maka ini termasuk di antara seorang yang bermain-main dalam sholatnya. Bahkan sebagian para ulama menghukumi dia mengolok-olok dalam sholatnya, ya, sehingga mereka mengatakan orang yang sholat dalam keadaan demikian sholatnya batal, sholatnya batilah dan tidak sah. Nah, bahkan hendaklah dinasihati orang yang melakukan hal tersebut, sebab dikhawatirkan dia bermain-main dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum berkenaan tentang masalah berbicara di dalam salat. Dan sebenarnya kita akan melanjutkan ke hukum yang berikutnya. Atau ini kita tambah satu hadis lagi, ya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu linnisa'i. Bertasbih untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati atasnya, yakni Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun, ditambah dalam riwayat Imam Muslim, fis salati, yaitu di dalam salat. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian hukum apabila kita hendak menegur dengan sebuah teguran ataukah menimpa sesuatu dalam salat. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa idza nabakum syai, apabila menimpa kepadamu sesuatu di dalam salat. Idza nabakum amrun fattasbihu lirrijal wattasfiqu linnisa. Maka bertasbih yaitu mengucapkan subhanallah untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seorang yang salat dari kaum lelaki dan kaum wanita, apabila terjadi sesuatu dalam salat yang butuh untuk adanya perbaikan. Ya. Seperti contoh misal apabila imamnya keliru. Imamnya ingin sujud padahal semestinya dia harus rukuk terlebih dahulu. Maka dia langsung sujud. Maka bagi makmum dianjurkan untuk mengatakan subhanallah berdasarkan hadis ini. Ya. Dan mengucapkan subhanallah adalah perkara yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Di dalam riwayat yang lain perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusabbihir rijal wal yusaffiqun nisa." Hendaklah kaum lelaki itu bertasbih sedangkan kaum wanita bertepuk tangan. Bertasbih dengan mengucapkan subhanallah menunjukkan bolehnya, bahkan dianjurkan. Ya. Termasuk pula yang diperbolehkan di dalam salat adalah seorang mengucapkan alhamdulillah, juga boleh. Juga diperbolehkan sebagaimana telah kita sebutkan. Juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke sebuah kabilah untuk mendamaikan antara dua kabilah yang sedang bertikai, maka beliau pun terlambat untuk memimpin salatul jamaah. Sementara Bilal radhiyallahu taala telah mengumandangkan adzan. Lalu ditunggu Rasulullah SAW ya beberapa saat dan terlihat bahwa beliau tidak datang, maka Bilal pun menawarkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun maju dan menjadi imam salat mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan salat datanglah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan melewati saf-saf yang ada sampai beliau berdiri di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Pada saat beliau berdiri di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang pun para sahabat yang lain mereka menepuk tangan-tangan mereka. Nah, Abu Bakar tidak biasa beliau menoleh dalam salatnya. Bukan jadi kebiasaan beliau. Tapi karena seringnya para sahabat mereka menepuk tangan-tangan mereka, ya, maka Abu Bakar berpikir, ini ada sesuatu ini, ada yang terjadi. Maka menolehlah Abu Bakar As-Siddiq, pada waktu itu beliau sebagai imam. Setelah beliau menoleh, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan isyarat, tetap di tempatmu, jangan pindah, jangan mundur. Nah, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tentunya beliau sendiri tidak akan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mundur ke belakang sambil mengatakan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, mundur ke belakang. Beliau mengucapkan alhamdulillah pada saat itu. Nah, setelah itu majulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau tidak melanjutkan sholatmu, ya, memimpin kaum muslimin? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ma kana libni Abi Quhafa ayyataqaddama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sepantasnya bagi Ibnu Abi Quhafa, maksudnya beliau Abu Bakar Siddiq, untuk berada di hadapan Rasulullah, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, pada saat beliau menyebutkan hadis ini, kata beliau, babu ma yajuzu at-tasbihu walhamdu lirijal fi shalah. Bab yang menunjukkan bolehnya bertasbih dan mengucapkan hamdalah di dalam salat bagi kaum lelaki. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang mereka tadinya bertepuk tangan, apabila menimpa kepada kalian sesuatu dalam salat, maka hendaklah kalian bertasbih. Adapun para wanita, maka merekalah yang bertepuk tangan. Nah, kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wat tasfiqu lin nisa," bertepuk tangan untuk para wanita. Menunjukkan bahwa bagi mereka yang dianjurkan adalah bertepuk tangan apabila terjadi sesuatu dalam sholat. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya membedakan hukum antara laki-laki dan wanita. Ya. Di antara hikmah kenapa para wanita itu dianjurkan untuk bertepuk tangan, tidak mengucapkan subhanallah, karena suara wanita fitnah. Walaupun bukan aurah, tapi suara wanita fitnah. Bayangkan kalau terjadi sesuatu. Ya. Ada wanita yang sholat di belakang. Terjadi sesuatu, wanita juga mengatakan subhanallah dengan suara yang merdu. Ya, akan merusak ya salat kaum muslimin. Nah, maka asy-syari'ah yang mulia ini ya tidak menghendaki hal tersebut terjadi, tidak menghendaki terjadinya fitnah sehingga mereka dengan tepuk tangan. Lalu gimana cara tepuk tangannya wanita? Ada sebagian mereka mengatakan dua jari ditepukkan ke telapak tangan. Ya, dua jari. Tapi ini tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya. Hadis ini menunjukkan keumuman. Sehingga para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadis ini menunjukkan keumuman. Ya. Maka boleh. Yang mana saja yang dimaksud tepuk tangan, ya. Tepuk tangan itu memukulkan satu tangan ke tangan yang lain. Memukulkan satu tangan ke tangan yang lain. Kalau disebutkan tangan secara mutlak dalam bahasa Arab, yang dimaksud tangan sampai pergelangan. Ya. Nah. Kecuali kalau ada tambahan, biasanya disebutkan tambahannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menyebutkan tentang ayat wudu, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai ke siku disebutkan. Nah. Akan tapi kalau hanya disebutkan tangan saja, maka yang dimaksud adalah pergelangan tangan. Gimana cara menepuknya? Maka boleh telapak tangan dengan telapak tangan. Ya. Memang ada sebagian dari kalangan para ulama memakruhkan demikian. Telapak tangan dengan telapak tangan. Katanya terlalu ribut. Bayangkan kalau ya masing-masing tepuk tangan sebuah. Nah, karena ini akan menyebabkan ributnya masjid. Nah, tapi untuk melarang juga kita enggak punya dalil. Tidak punya dalil. Maka boleh tangan dengan tangan. Telapak tangan dengan punggung, boleh. Atau yang kiri telapak tangan dengan punggung tangan kanan. Atau dua-duanya dengan punggung. Nah, semuanya boleh. Ya. Yang jelas yang mana saya yang dimaksud at-tasfiq, yaitu memukulkan satu tangan ke tangan yang lain, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Maka ini yang dimaksud berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasfiq. Adapun faedah-faedah yang lain yang insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikut. Karena berkenaan tentang hadis Abi Hurairah ini masih ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.